Satu persatu dituruti dia. Yeah. Saya boleh minta tangannya di atas sama-sama. Kita tepuk-tepuk ya. Berjalan. SMP Indonesia. Terima kasih, kelewas nanti ya.